Halo. Wait. Sama gua Ricky Rahman. Gua Randy Sediwa nih. Iya. Yeah. Gua kalau kalau lo yang belum tahu, gua itu YouTuber tidak terkenal. Iya, YouTuber tidak terkenal. Ya, gua editor by request lah. Nih, kita di sini ngobrol-ngobrol nih. Nih, oh ini podcast baru. Podcast baru. Baru banget. Namanya apa, Man? Namanya Wacara. Wicara. Wicara. Kewe. Nih kita mau ini berhubung. Nah, dulu wicara apaan tuh? Wicara tuh kan orang-orang kan Indonesia kan goblok-goblok tuh. Wicara tuh buat yang belum tahu. Bener deh goblok. Belum buat yang belum tahu tuh wicara tuh sebenarnya bicara. Kebiasaan itu cuma itu bahasa yang lebih indie aja. Bahasa indie. Ya, kita kan soalnya doyan ngopi, ngopi. Mandangin senja. Kita kita demen tuh. Ngopi kita bikin video gitu. Iya. Yang kalau yang ada gitu-gitu aneh. Nah, terus sarkas. Terus di sini sebenarnya kita ini pilot project sebenarnya baru-baru episode pertama. Kita mau ngobrol-ngobrol aja. Nanti kalau emang kira-kira engagement-nya bagus, kita ngundang teman-teman kita lah yang ada bidang-bidangnya tersendiri. Iya. Juga kalau mau lah. Iya. Tapi harus mau sih. Iya, yang pertama kita pastiin kalau diundang sini pasti enggak ada duitnya sih. Iya. Tapi pasti ada ilmunya lah. Iya, ilmu mah pasti. Oh, ilmu udah. Pertama gua YouTuber tidak terkenal, satu lagi editor request. Masa enggak ada ilmunya? Jadi sebenarnya kita karena gini aja, si Ricky ini udah capek lah, dia kata bikin video bener-bener juga gak ada yang nonton. Iya. Jadi kita kabur ke podcast, berhubung kita gak ganteng-ganteng amat, jadi audio aja lah. Iya, audio aja lah. Tapi kita ngerasa juga kita lumayan lucu kok. Lumayan nih ya, lumayan. Ya kalau misalnya tuh lu punya tongkrongan sepi, tongkrongan yang kayak gak ada lucunya gitu, ya kita bisa lah bantu-bantu buat ngidupin tongkrongan lu. Iya, atau lu punya, lu mau ngatain temen lu, cuman lu gak mau langsung, kita jago kok. Jago, sumpah jago. Ada kok contohnya. Ya, jadi kita sebenarnya mau cerita-cerita nih, si Rifki kan YouTuber nih, YouTuber. Lu apa sih? Motovlog ya? Motovlog gue. Gue pertama kali itu nyobain, sebenarnya enggak motovlog pertamanya. Pertamanya itu review motor sebenarnya. Review motor. Motor lu banyak dong. Enggak, gua motor gua doang sebenarnya. Kalau review motor lu. Gue nyobain. Kan gua waktu itu Vixen pada zamannya itu kan oke banget kan. Gua cobain masukin ke Twitter waktu itu. Waktu itu gua enggak tahu kalau ada yang. Gua enggak tahu itu sebenarnya namanya motovlog. Gua nyobain itu 2000 berapa? 2015. Ya, 3 tahun gua punya motor tuh. Suka banget kan itu gua Vixen. Terus habis itu gua cobain bikin videonya. Enggak bagus. Ya bagus tuh. Enggak bagus. Terus akhirnya gua zaman kuliah udah lulus kuliah sih, gua temen gua saranin lu bikin video aja. Project modif motor lo, ya gue bikin lah akhirnya jadinya ala-ala motovlog, tapi sebenarnya itu projekan bikin motor sih sebenarnya, projekan cepot. Gue namain motor gue cepot buat yang nggak tahu tuh Vixen 2012 warnanya hitam. Kalau lu suka di sekitaran Kemang atau di Tangerang di belakang Summarecon, lu bakal lihat motor jelek itu pasti selalu lewat. Belakang emas, gue. Belakang emas. Ya. Nah terus apa lagi? Gue sebenarnya sih pengen ngomongin ini ya, apa ya sekarang ya, gue pengen ngomongin ini sih man, sebenernya man, kalau lo dari sisi YouTuber ya. Nah asyik dari sisi YouTuber dong. YouTuber dong, berat anjing. YouTuber dong, YouTube sesampah apa sih sekarang? Apa ya, gue kan nyobainnya itu udah dari berapa tahun yang lalu, hitung 2 tahun itu. Buat yang mau nyoba awal-awal kayak apa ya, pokoknya sekarang tuh YouTube susah mau ngapa-ngapain. Buat lo yang ngarepin duit dari YouTube, mending makan tai aja. Sumpah. Jadi buat orang yang, jadi orang-orang yang terkenal di YouTube itu sebenarnya orang-orang yang emang pure mau bikin informasi tentang YouTube. Itu yang gue rasain ya. Maksudnya kalau lo emang dari awal lo udah ngincer duit, ya lo jadi reuploader aja. Maksudnya kayak lu YouTuber kepo lah. YouTuber kepo, terus calon sarjana kayak gitu-gitu aja. Jamin gampang, cuman lu enggak ada imbas buat kalunya sendiri, enggak ada informasi yang bisa lu pakai sehari-hari gitu. Tapi setahu gue juga kalau kayak misalkan YouTube yang gue lihat, maksudnya gue nonton YouTube juga yang naik-naik tuh yang gimana sih, yang punya masalah sama si inilah. Oh. Terus yang kayak yang anak kecil putus itu tuh ngomongin alasan kita selesai tuh gitu-gitu, cepet tuh naik itu. Pansos ya? Iya, pansos-pansos kayak gitu nggak tahu sih. Maksudnya orang Indonesia tuh, terutama orang-orang Indonesia yang paling hidupnya gabut, itu lebih suka cari ngedengar masalah orang kalau menurut gue. Nah jadi, itu juga. Iya itu kan? Juga. Jadi kalau misalkan lu nih, lu punya teman nih, terus lu bilang, gue lagi sedih nih. Terus temen lu nanya, lu kenapa sih? tai, jangan diceritain, cuma jangan diceritain. Dia cuma pengen tahu ya. Dia cuma pengen tahu, abis itu disebar ke teman-temannya, sumpah. Iya, itu gue ngerasa sama gue ngerasa ini gak sih, kayak orang Indonesia tuh kayak kepo aja gitu. Nih orang kaya hidupnya gimana sih? Nah, iya sih. Nih sekarang gue kasih tahu, YouTuber itu isinya orang-orang kaya yang mau masuk ke YouTube. Iya, maksudnya gue sih gak pengen tahu sih Raffi Ahmad seharian ngapain aja gitu. Enggak, banyak ada. Tapi yang pengen tahu. Mama itu gue, mama gue kan tergolong mama sih. Maksudnya, ini Raffi Ahmad temen kita ke rumah siapa, terus ya kayak yang keluarga petir tuh ngerebek-rebek rumah. Buat kalau gue sih gue masih lebih setuju sama keluarga petir ya, maksudnya dia bikin YouTube juga nggak sembarang. Emang banyak orang yang nggak suka sama gayanya segala macam, tapi dia terkonsep loh. Maksudnya dia berani bayar orang biar buat si biar konsep itu kepake sama si di videonya dia nanti. Tapi dia berani daripada lu nontonin keluarga R itu sama anak-anak-anaknya yang ngabisin miliaran tapi gak ada yang nonton itu. Nih sama-sama gini kayak apa? Lu tau gak sih film, kan filmnya kan ada CJ yang terbang-terbang, bayi terbang itu kan? Gue liat trailernya sebenernya bagus tuh. Iya, lu, tapi gue yang gue liat itu kayak lu pernah nonton film anjing yang superhero gak sih? Anjing yang superhero yang anjing. Superman, yang Superman. Iya, yeah. Anaknya jadi kayak anjing. Iya. Terus jadi kayak apa namanya? Kalau jadi buat lo yang pada mau hidup dari YouTube nih, Rahman udah dari 2015 nih. Yeah, hidup dari YouTube? Oh tidak, tetap kerja kantoran. Kerja kantoran nomor satu. Janganlah udah. Kalau lo mau tiba-tiba jadi YouTuber dan lo pengen penghasilan, ya mending kesampingin itu dulu dah. Gue juga punya grup, kebetulan ada grup juga isinya tuh orang-orang yang mau belajar YouTube dari nol dan itu isinya rata-rata dia mau udah mau sebulan mau ngarepin AdSense, mau 2 bulan ngarepin AdSense. Janganlah lu, YouTube itu sebenarnya pelarian dari kita nih penonton itu buat nyari hiburan yang di TV itu udah kayak anjing isinya dia-dia doang. Tapi sekarang juga YouTube yang view-nya banyak acara TV. Iya sih. Karena mama banyak yang gabut. Isinya mama lagi gosok. Gua tadi lagi nyuci nih, gua kagak nonton episode sekian buka YouTube jadi. Iya. Makanya kayak gitu. Iya, gua aduh, gimana nih maksudnya? Jadi sebenarnya nih YouTube itu sebenarnya informasi yang enggak bisa kita terima dan kita pengen cari tahu enggak bisa dari orang. Nah, ya, itu kayak Google versi video lah. Iya kan? Kalau misalkan lu mau cari versi apa kayak misalkan lu cari referensi lagu versi instrumentalnya lu bisa di SoundCloud. Iya kan? Lu kalau mau belajar apapun gak ada gurunya atau lu gak percaya sama guru lu yang ada di sekolah, ya lu dari YouTube. Iya, benar. Jangan buat ya gimana nih maksudnya udah berapa kali nih surut pasang nih YouTuber ya dari yang yo WhatsApp my friend tuh sampai gede banget terus akhirnya sekarang udah gak tau kan tuh mana itu. Enggak ada, enggak tahu juga. Gua pun sampai sekarang enggak tahu tuh siapa anjir. Ada yang ngirimin yang beatbox itu tuh. Oh. Tadinya kan gede banget, sempet gede banget tuh mau main film. Ngejual keyboard dari fansnya. Gue tahu. Nah, gitu tuh maksudnya. Anjir lah lu udah gede dikasih ombak bukan lu selancarin, maksudnya lu selancarin yang bener lah gitu. Iya kayak waktu itu kita nonton, atau kalau misalnya udah kaya dari YouTube, ya lu bikin ayam geprek. Itu asli, kalau misalkan memang gua kaya dari YouTube nih, wah ayam geprek gua udah banyak ini. Asli, ya kalau enggak kebab Turki Baba Raffi lah lumayan lah. Iya, gak rapi juga sih. Jadi kalau misalkan kayak itu, gua juga maksudnya mungkin kalau yang dibilang gimana ya YouTuber yang udah gede tuh, lu ngedit video aja, lu biruin dikit, bluish dikit, sinematik. Sinematik. Gua enggak ngerti itu maksudnya. Anjir sinematik, apa sih sinematik? Lu gimana ya maksudnya? Coba dong kalau lu kan maksudnya dari lu nih udah dari zaman kuliah udah field lu ada di editing. Nah, sinematik tuh harusnya kayak gimana nih? Gimana ya maksudnya? Gua juga enggak bisa definisiin sinematik gimana. Gua juga enggak bisa nyalahin itu YouTuber kenapa. Maksudnya tapi nggak semua video yang biru tuh sinematik gitu maksudnya nggak asal lo video lo dari mulai tuh full screen terus tahu-tahu ke ada item-itemnya tuh atas bawah ke crop gitu pelan-pelan terus jadi biru nggak gitu juga maksudnya sampai kayak ada beberapa ada satu sih akun YouTube yang gue tau maksudnya sinematik dulu sinematik abis itu kayak ngeledek gitu tuh terus bikin teng tahu-tahu biru gitu. Gitu jadi maksudnya air sinematik gimana nih? Lo baca buku sinematik puyeng sih pala lo juga lo bikin apalagi anak-anak sekarang yang bikin apa sih bahasanya lupa gue estetik tai kucing lah lu coba lo baca buku tentang estetik udah pecah pala lo balik Ya sekarang kan modelnya kalau sinematik asal lu slow-mo atasnya ada apa sih black apa namanya? Iya pokoknya ada color matte ditarik gitu, nge-crop gitu pokoknya. Iya itu hitam-hitam itulah. Jadi big black cook. Ada hitam-hitam gitu. Iya. Slow-mo juga sih gue jadi. Gue jadinya ada salah satu editor juga apa-apa slow-mo lah. Sarkas, hashtag 2. Iya maksudnya video-video gue mesti slow-mo gitu. Enggak juga sih maksudnya. Tapi gue lebih suka sama video-video yang zep, zep, zep. Di Instagram story. Iya, yeah. Tiba-tiba gue kebalik gitu. Tiba-tiba tangga kebalik. Kopinya kebalik. Maksudnya kalau kayak gitu-gitu kan gimana nih. Gue juga gak bisa mungkirin juga. Gue ngikutin perkembangan sekarang tuh ya lagi kayak gimana sih jadinya. Kalau gak kayak gitu gue gak bisa keep up sama pasar yang lagi jalan sekarang. Iya yeah. Gimana? Cuman gue nggak mau nyenengin. Kalau gue tipikal yang mikir kalau tiap orang, tiap tangan, tiap kepala itu punya hasil yang beda. Iya yeah, setuju. Nggak bisa semerta-merta lo editor lo bisa ngedit kayak sang folder, nggak juga. Maksudnya kayak gitu-gitu. Gue mikir apa yang bikin orang tuh tahu tanpa gue kasih tahu. Gue naikin video teng, orang naikin video gue. Ini si Dewa nih yang ngerjain. Iya. Maksudnya kalau kayak gitu tuh justru lebih nggak kebayar dibanding dibilang wah lu jago banget bro, yang palsu lah maksudnya yang gitu-gitu. Iya, kalau misalkan emang lu bikin tuh lu punya ini sendiri itu baru namanya seni. Kalau misalkan sama semua itu namanya apa ya, ilmu pasti gitu loh, apa sih namanya tuh. Iya maksudnya kayak gini deh, kayak sesimpel lu merem dengerin lagu Ariel, lu tahu itu Ariel, iya kan? Otak gua sembokep. Tapi langsung laptop yang dicolong. Maksudnya jadi kayak yang gitu-gitu tuh susah sebelum dengerin lagu merem terus tahu lu itu Ariel gampang sebelum yeah. Ada The Bagindas suaranya sama men. Maksudnya nah iya gitu-gitu tuh jadi Indonesia tuh kayak misalkan ada satu ilmu yang kepake, ada satu ilmu yang kepake dan itu jadi laku langsung diterap tuh semuanya sama. Iya yeah. Itu jeleknya pasar Indonesia kayak begitu tuh. Iya lu, emang lu gak pada bosan apa ngeliatin Instagram story isinya garis-garis sama video mental-mental kiri kanan? Iya kan? Tengah? Kalau gue mikirnya sih kayak misalkan Karena semua orang kayak apa gitu. Karena semua orang make hal yang sama. Jadi itu kayak misalkan coba di Instagram story itu gak ada yang teneng, lo bikin aja sekali. Iya yeah. Lo beda sendiri, karena yeah. Sekarang semua udah gampang kayak lo. Itu sempat gimana ya? Di Instastory gue, tadinya kan itu munculan zoom teneng. Temen gue udah coba buat bikin pakai bacot. Ya kan, teneng bacot. Ya udah gue ngerasanya kalau misalkan setiap ada orang yang pakai teneng tuh gue ngerasa dia aja pasti. Iya maksudnya, karena semua orang kayak lu dulu deh pakai kamera tua gitu misalkan. Terus lu bikin tuh panning gitu ngezoom depan zoom gitu. Anjir nih orang bikinnya gimana? Lu ngulik tuh pasti. Gimana caranya? Kalau sekarang kan udah tenen semua udah tersedia jadi semua bisa. Enggak ada bedanya jadi semua. Gitu sih. What's up nih? Pokoknya kalau misalkan lu nonton YouTube itu sebenarnya bukan cuma hiburan men. Informasi, terus habis itu informasi, ya ilmu segala macem. Gue rada ini aja sih kalau misalkan teman gue ada nonton YouTube terus isinya cuma informasi dari gosip yang ada sekarang tuh kayak sayang banget. Lu tinggal buka Line Today itu udah paling update men. Kalau misalkan lu cari gosip, ngapain lu cari di YouTube? Tapi kan orang kadang malas baca, maunya lihat visual. Ya kalau lu mau lihat visual sih nggak ada yang nonton calon sarjana nggak ada visualnya juga sih. Itu calon sarjananya juga cuma isinya foto tahun kapan, terus tiba-tiba dikasih zep terus ada informasi yang ini tahun 7 ini nonton ada spot zaman dulu. Iya sebenarnya karena gimana ya, kalau dari waktu itu gue pernah nonton video YouTube jadi kayak ada juga tuh yang bilang benar juga sih yang dia bilang tuh kalau misalkan trending Indonesia itu trending Amerika tahun lalu. Ya, kalau itu setuju gue. Iya, jadi kayak sekarang lagi yang lagi banyak apa sih kayak ini reaction tuh ngeliatin cringe tuh yang maksudnya. Cringe tuh apa sih? Gak ngerti gue, maksudnya kayak sedih banget atau apa banget, miris banget. Oh. Kayak gua dibanding nonton reaction mendingin nonton yang video yang lu bilang tuh, anak kecil nge-review brand lokal. Oh si Mundun. Nah, Mundun. Iya maksudnya mending dia, maksudnya gua enggak butuh ngeliat lu reaction apa-apa sih. Mm-hmm. Gua juga anjing gua ngapain ngeliatin orang yang lagi ngeliatin video gitu. Ah iya. Dan tapi sini laku, gua enggak ngerti. Jadi kayak misalkan ada beberapa konten yang bikin konten bagus kayak ketutup gitu. Gue tuh kangen sama zaman-zamannya siapa yang punya Tintuan tuh? Chandra Leo tuh, maksudnya itu orang yang gue tahu tuh orang YouTuber terniat ya, dia sempat sampai budgeting puluhan juta itu buat shoot satu video dia di YouTube, itu asli habis ngabisin puluhan juta. Maksudnya gue tahu track recordnya dia dulu pakai 650D, terus habis itu cuman bikin yang bikinnya dari yang nggak biasa sih sebenarnya, udah bagus, tapi semakin kesini tuh semakin berkembang ya, semakin gila. Dia udah zaman bluis itu dia udah nggak main sekarang mah. Nah, iya, sep juga udah nggak main. Dia tuh sep kopi udah nggak main itu. Insta story lah mah. Ini mohon maaf nih kalau yang tahu mah. Enggak nih, bercanda nih internal nih. Sorry, kantor kita di Rasa. Enggak, gue yakin lu tuh pasti teman lu banyak yang sep zaman sekarang nih. Iya, lu udah berapa kali ngeliat fotokopi hari ini nih, bener-bener nih, ngomong-ngomong nih. Fotokopi? Iya, enggak nih buat yang denger. Pasti lu udah ngeliat fotokopi kan hari ini di Instagram. Sabtu soalnya, men. Jadi banyak yang jalan, men, banyak yang libur. Temen-temennya pada ke coffee shop nge-update. Hmm. Gue juga jadi, apa tuh, resah juga tuh gue kenapa orang-orang di Instagram itu gak ada yang sedih ya. Kayak gue ngeliat orang di Instagram tuh apa nongkrong nongkrong sama temennya, foto makanan yang mahal, terus habis itu dia share lagi di mana, di tempat yang mahal atau tempat yang lagi kekinian. Gue mungkin bisa dibilang dari 10.000 follower gue itu cuman 10 lah yang orang fotonya di warkop. Men, lu nongkrong di warkop itu lebih berisi. Gila, lu bisa ngegulirin pemerintahan, men, ngobrol di warkop. lu bisa muntah tanpa jejak, men. Lu makan Indomie 2, bubur 1, muntah lu taruh bawah, itu paling ekstrim itu di warkop itu. Lu apa sih, lagi sepe batuk ya? Sepe gua waktu itu, batuk bangsat gara-gara ada cicak, ngomong sama cicak ke bangke. Terus, ini kayak kalau misalkan yang, apa namanya, si ini juga maksudnya gue sih lagi ngikutin YouTube, ada tuh yang bocah-bocah pintar bagus banget sih sebenarnya. Si ya nggak tau, gue nontonin Freudian itu bagus banget sih maksudnya. Ya gue juga suka, gue juga suka. Recommended buat kalian maksudnya. Dia tuh kayak bikin ini orang lagi pada sibuk bikin bla bla bla bla, dia bikin teng sendiri. Dia bikin orang ngobrol berdua yang sebenarnya ngata-ngatain lo semua. Iya. Tapi lucu gitu. Tapi lucu maksudnya nggak. Kalau kayak sekarang kan orang-orang apa-apa, lu gak bisa nerima dark jokes. Anjir, men, di Indonesia budayanya timur banget, lu gak bisa nerima dark jokes gitu maksudnya. PML itu main di pinggiran, lu ke pinggiran antara jurang sama enggak tuh. Akhirnya jatuh kan. Sudah. Mereka lucu, cuman komedian kayak gitu kita belum sampai ke levelnya Amerika sih menurut gua. Gak bisa kalau di sini nih namanya masyarakat baper ya kan. Jadi kita tuh gimana mungkin harus jago sarkas kalau di sini. Nah, iya, alus-alusin aja lu sarkasin. Supaya ya sesimpel bahasa tongkrongan lu dulu deh, otak lu kalau dijual mahal ya, enggak perlu dipakai. Nah, gitu aja udah. Iya, santai-santai aja. Jangan. Kayak lu misalnya lapar, lu main ke rumah teman lu, gimana nih belum panen apa gitu. Iya. Lu main ke rumah lu enggak disediain minum, kagak hujan-hujan nih. Gue zaman-zaman gue kayak gitu. Tapi orang itu maksudnya ngerti gitu loh. Jadi maksudnya lo kalau misalkan zaman sekarang, gue juga maksudnya agak miris juga kalau ngatain tuh sekarang udah parah banget. Kayak ada teman gue, gimana ya, mukanya jelek, lo langsung lo bilang jelek, asli itu orang pasti bakal marah. Kenapa lo nggak bilang apa ya, muka lo kayak apa gitu loh. Gue mau ngeluarin joke, gue udah telat. Gue udah diem ngasih lapangan. Serius, tapi maksudnya kalau sekarang tuh terlalu tunduk poin buat jatuhnya sih bagus ya, kalau ada bagusnya juga kalau ngata-ngatain orang kayak gitu. Kayak harusnya lu jangan kayak gini, harusnya lu jangan kayak gini, tapi kan jangan harus langsung dibilang ini loh, apa ya, jangan langsung dijatoin kayak gitu loh. Iya, karena bagus menurut lo bukan Iya. Bagus menurut gua belum, bukan bagus ya, menurut gua gitu. Belum ingin apa yang bisa lo terima belum tentu diterima sama orang lain. Setuju tuh. Iya maksudnya, ya bilang aja, anjir lo nyokap lo aja bilang lo lumayan, lu gitu aja sih. Iya. Eh, nyokap dimana mana bilang cakep, bilang lumayan ya jelek banget. Setelah jadi kayak nongkrong-nongkrong tuh maksudnya sekarang sih, anjir gua kangen bingung mau kemana lo. Maksudnya sekarang nongkrong tuh. Dikit-dikit coffee shop. Ya gue juga sih maksudnya. Karena gue bersyukur juga ada coffee shop maksudnya. Jadi kayak, ah bingung nih, kemana nih, ngopi aja. Dan ngopi tempatnya proper gitu, enak di tempat nongkrong. Cuman, jadi kayak ada beberapa orang, coffee shop tuh kayak eksistensi. Nah, itu juga tuh. Mana ya? Gue dulu zaman kuliah ngopi hitam di kata dukun, men. Ngopi hitam, rokok filter ya kan? Iya, rokok filter dari dulu kan. Ngopi hitam di kata dukun, sekarang lu berlomba-lomba lagi minum-minum espresso di kasus batu lu. Lu belum-belum jadi dukun, sekarang lu dukun modern sekarang. Dukun lu dukun kayak dukun hipster lah, ya gak apa-apa lah. Baik lagi ke YouTube. Oh iya, YouTube tuh. Jadi kalau buat gua sih, maksudnya gua juga bukan orang yang bisa ngasih saran atau gimana sih. Cuman kalau buat pandangan gua, buat para penontonnya sih lebih selektif sih sama yang apa dia tonton. Jadi lu kayak bikin sesuatu yang nggak ada hasilnya tapi jadi bikin ada hasilnya gitu loh. Ya misalnya walaupun lu nggak bikin konten tapi seenggaknya lu bikin konten creator itu bener lah. Bener gitu. Ya ngebantu ke konten creator yang emang punya apa ya, punya jago lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang lu cuma nontonin vlog dong, vlog bagus sebenarnya, cuman kalau misalkan vlog itu cuma isinya kehidupan sehari-hari, untungnya buat lu apa? Tapi gue jadi tahu gitu. Misalkan kemarin si Raffi Ahmad lagi belanja di sini, gue tahu, jadi gue belanja di tempat yang sama. Indomaret. Di apa berarti di pintunya? Maksudnya vlog bagus, vlog juga sebenarnya sih, vlog tuh sebenarnya video blog, dulu kan blog juga kan nulis kan, nulis nih hari ini gue gini, gue sih jauh lebih, karena gini loh, kayak gue tuh kayak tipikal, tau gak sih lo penonton tukang baca novel Harry Potter, tapi gak mau nonton filmnya. Tahu. Jadi tuh mereka, karena gue gak mau ngerusakin fantasi gue nih, karena cuma tulisan, kalau di blog itu, sekarang lo ngeliat visual gitu, ada kadang yang nge-vlog gitu. Gue lagi turun tangga nih, anjing gue juga lihat. Iya, makanya. Gimana nih? Kalau di bahasa zaman gue kuliah itu, di ilmu komunikasi itu namanya dua pesan yang maksudnya nggak perlu lu kasih. Oh, itu di bahasa perfilman deh. Maksudnya kayak lu lagi ada di jalan, terus lu tulis lagi, ada di video lu itu ada tulisan jalan. Kayak nggak penting gitu loh. Iya, maksudnya sama gimana ya? Ya gue nggak ngediskredit yang bikin vlog juga sih, bagus sih. Mereka ada effortnya juga, maksudnya kalau kita gini juga nggak ada fungsinya, gak ada juga fungsinya. mereka nggak bakal denger juga, cuman maksudnya ya kalau gue sih nggak suka, gue sih nggak nonton maksudnya kayak gitu. Maksudnya kayak ya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, YouTube yang gue tonton itu si Froyo itu dia ngevlog tapi judulnya gitu, tutorial jadi foto kayak influencer di Instagram. Tapi nge-vlog sebenarnya. Ini lagi di sini nih. Lagi di sini. Lu mau foto ini enggak? Ini foto kayak gini. Maksudnya tetap ada info yang gua dapat walaupun itu info bercandaan. Tapi sebenarnya dia nyampein ilmu, lu kalau foto komposisi lu yang bagus lah. Cuman versi nyeleneh aja. Ini komposisi foto gini loh, yang bagusnya tuh di tengah, gini. Ah, ini gua. Ini orang kok bisa ya nyampein ilmu sebercanda ini gitu. Kadang kan kayak ada juga tuh nyampe ilmu yang ya ada, ya nggak nutup juga sih, maksudnya kayak YouTube kebagi dua, yang satu yang bercanda banget, yang satu tuh yang kalau kayak ngasih ilmu kayak berasa pinter banget. Oh, semakin pak. Weh, disebut. Nah iya, maksudnya yang kayak gitu tuh gue sih mana nih, maksudnya ya udahlah, semua ada kolamnya masing-masing. Iya, tapi gue bukan kolam situ, udah gue gitu aja. Tapi tergantung, ya pokoknya tergantung kita lah nontonnya nih. Cuman tolong lah kalau misalkan emang itu videonya informatif, jangan langsung kayak gimana ya, kayak langsung lu skip, kayak lu nyarinya tuh orang-orang yang langsung terkenal gitu. Maksudnya orang-orang yang gak terkenal tuh banyak yang punya action yang bagus gitu. Maksudnya dari sisi pengambilan gambar atau informasi yang dia dapat, iya, yang disebar sama dia. Iya, maksudnya informasinya tuh bukan cuman buat bukan cuman buat ilmu lu ini tuh, maksudnya bisa kepake sehari-hari. Yeah. Kayak life hack gitu kan, itu bagus anjir sebenarnya. Iya, yeah, sebenarnya bagus. Kenapa life hack cuman bisa ada di life itu cuman terkenal di Facebook sama di iklan lain doang, padahal itu sebenarnya kalau di YouTube itu yang kita butuhkan, men. Lu kalau misalnya celana lu kedodoran, sliding enggak ada, lu tinggal pakai peniti itu udah, itu menurut gua pas banget. Kenapa kita enggak bisa jadi acuan yang kayak gitu-gitu? Maksudnya kalau lu nonton artis doang dia lagi di mana? Oke, kita tahu misalkan di London itu ada tempat mana, di Jepang lagi ada di mana. Cuman gua bisa mikir, lu berapa kali sih ke Jepang? Lu berapa kali sih ke London? Ya kan? Kenapa lu enggak coba buat cari maksudnya vlogger atau blogger yang ada di Indonesia yang match sama kehidupan lu. Misalnya lu tinggal di Jakarta Barat, lu coba cari tempat makan-makan recommended yang ada di Jakarta Barat. Bisa. Atau misalkan lu mau ke Bandung, lu coba cari makan tempat-tempat atau tempat-tempat yang enggak biasa dipikirin sama orang yang ada di Bandung. Maksudnya itu kan dekat sama kita. Terus kita juga mungkin masih bisa ke sana. Kok kita sayang di luar negeri mulu ini? Ya, tapi kan Indonesia ada juga tuh hayalan pengangguran kan ada juga. Oh, gua di mana nih kalau ke London nih? Ada juga kan begitu kan. Ada juga gitu, maksudnya ya susah juga, tapi gue setuju sih, maksudnya kalau nih jalan ke Amerika, ini gue ke Amerika cuman apa, anjir. Gue bukan cucunya Bakri sih. Kalau gue cucunya Bakri, gue cucunya Bakri men. Lu juga kalau dibanderol, gue bayarin, gue scan. Gue barcode lu? Iya, jadi YouTube udah ngomong Instagram bocah-bocah. Tadi kita sempet singgung gitu tuh Instagram apa ya masalahnya? Dan kalau gue sih rasanya cuma itu aja sih. Kenapa orang-orang di Instagram itu selalu seneng gitu loh. Kita Instagram itu kan emang sih sebenarnya Instagram itu share kan jadi publik. Yep. Cuman kan sebenarnya fungsi utama Instagram itu kan kenapa ada follow dan di accept itu buat orang-orang yang kita percaya doang sebenarnya. Ya, nah, di protect itu. Huh? Nah iya, maksudnya lu nggak berani cuman nge-share yang asik-asik aja karena lu nggak berani karena lu nggak percaya sama orang-orang yang udah follow lu atau lu follow kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau gue tuh mikirnya sempet gue nih lu Instagram lu diprotek, lu nge-share apaan, lu rahasia negara lu ya gimana nih maksudnya. Iya. gue cuman pengen nge-share yang gue bagi, cuman pengen dilihat sama orang-orang yang gue pilih, bukan yang gue sombong, cuman maksudnya kan gimana ya? Ya ada beberapa orang lah yang gue gak deket-deket banget juga, ya gue usah gak tau kehidupan gue, gitu, ngapain sih? Gitu loh, maksudnya kadang, jadi kalau misalkan udah terlalu banyak yang, maksudnya kayak lu publik, terus abis itu jadi kayak kalau pokoknya lu semuanya lu bolehin buat masuk kehidupan lu jadi terlalu jaim gitu loh. Ya, iya kan? Jadi gua kalau misalkan kayak gini ntar gua takut diomongin kayak gini-gini. Ya kan seharusnya kalau misalkan emang lu share nih, misal lu foto lagi sini bagus informasi, maksudnya mungkin teman-teman lu ada yang dekat di situ, jadinya bukan sebagai tujuan utama orang-orang bakal jadi kesana, lu siapa ya emang. Tapi pas lu lagi nongkrong di sana, lu bisa jadi berdua gitu sama teman lu yang sebagai follower lu itu fungsinya Instagram ya. Iya, maksudnya dan itu yang ini ya, itu yang orang yang takut lah, yang insecure gitu sama followernya sendiri. Maksudnya, tapi ada juga men yang hanya ngelangkah sekali aja di update tuh. Aku menyebut merek. Gue lagi di sini nih. Hai, bla. Ayo Instagram story bikin Dian Sastro men sampai titik-titik. Padahal sama kerjaan di kantor kan. Gue tahu kehidupan lu, tapi kehidupan lu asik banget anjir. Iya, maksudnya gue tuh jadi berkata, ya gue iri banget gue sama kehidupan lu. Gue iri sama lu sih, kenapa lu pede banget bisa kehidupan lu. Maksudnya itu pedenya lewat sih. Lebih sih dia. Gue kadang-kadang juga pengen apa gitu, gue pengen nge-share, gue lagi seneng nih, tapi gue gak pernah seneng gitu kan. Kerja gue gitu-gitu aja, monoton nih juga. Kalau misalkan gak ada sampingan YouTube juga, apa kegiatan gue, cuma ngetik doang, ngetik bercanda, ngatain orang, udah pulang, enak banget. Ya, jadi, gue sih gak, gue juga maksudnya, ini nih buat yang gak tau, kita kerja di, ya ada lah e-commerce nih. Maksudnya merah. Ya seru-seru. Ya sih. Ya terus. Terus jadi tuh kayak gue juga nggak sepede gimana sih, kadang kan suka ada orang tuh gimana sih rasanya kerja di dulu gue harus ketawa terus iya kucingin aku terus jadi kayak orang yang share gimana sih rasanya buat lo yang penasaran gitu misalkan gimana sih rasanya kerja di kamar sama aja men budak korporat nggak ada bedanya boleh kayak orang kan juga banyak yang banyak yang mikir kan kayak kerja di e-commerce itu santai segala macam sama aja sih sebenarnya kayak lo kerja di kantor. Kalau lo diomelin bos lo ya lo diomelin aja. Iya sama aja. Sebenarnya lo nggak ngasih kontribusi apa apa ya lo diomelin juga. Sama aja sebenarnya ya modal santai aja. Kayak boleh tuh kayak orang lo keresahan lo waktu lo baru lulus. Lo lulus kuliah tahun berapa sih? 2016. Abong lu serius 2016 kan gue baru kuliah 2013. Oh. Maksudnya kalau lu nih kan banyak. Ini jadi topik yang seru aja kalau kegalauan lu itu antara lu mau ikutin idealis lu sama apa jurusan lu atau lu mau keluar tapi dapat duit banyak kayak gitu kan. Oh. Gue tuh sempat ini juga sebetulnya gue broadcast dulu kuliah. Maksudnya pas gue lulus nggak nutup inilah kalau gue tuh pengen jadi editor lah, gue pengen jadi editor di TV biar nama gue ada di credit title gitu atau ada di credit title film di bioskop walaupun gak ada yang baca juga tuh credit title. Maksudnya oh iya men, buat lo yang pada nonton di bioskop lo mesti baca credit title-nya sih. Harus ya, lo ngehargain orang yang ngerjain banyak orang. Gue ngerasain lo film gue pernah diputar di apa maksudnya pernah diputar di XX1 film gue ini gue bener jujur ya film gue pernah diputar di XX1 terus ketika credit title-nya gue ada di situ gue mau nonton terus pas masuk credit title orang-orang turun itu asli gue nyesek nih ada weh nama ini saya orangnya di sini lo maksudnya lo ngehargain lo seharusnya ya lu beli tiketnya dan lu nggak ngerekam film itu udah ngehargain tapi jauh lebih ngehargain kalau misalkan lu tau lah orang-orang yang ngerjain ini siapa gitu. Kalau misalkan ya nggak usah semua film lah, film yang lu suka deh ya gitu. Oh ini sutradaranya si ini, oh sini si ini gitu kan. Balik lagi kayak tadi pas gua bilang gua lulus, gua tuh sempet nggak mau kerja tadinya gua nggak mau kerja apalah, gua jadi budak korporat lah, jadi apalah maksudnya gue nggak mau, gue tadinya pengen freelance aja maksudnya ngedit. Emang kenapa gitu? Karena gimana ya maksudnya gue tuh tadinya malah gue tuh udah dari pas zaman kuliah gue udah ngerjain wedding gang lumayan lah gitu maksudnya jadi dapat lebihan lumayan sampai sekarang tuh masih jalan, cuman kayak gue tuh mikirin kayak anjir kalau namanya freelance kan ombak-ombakan tuh. Kalau ombaknya lagi gede ya kayak ditabokin kan banyak banget, kalau misalnya lagi kering ya kering banget, cuman akhirnya gue mikir tuh, anjir kalau misalkan posisinya gue lagi kering, terus nantinya gue punya anak gue sakit, enggak lah gue. Iya kan? Maksudnya, mau nyari duit dari mana? Maksudnya kalau kayak sekarang kan gue jadi, akhirnya gue mutusin, apa gue kerja aja ya, toh juga hobi. Terima kasih BPJS. terima kasih BPJS. Ya maksudnya, kayak gue tetap ngejalanin apa yang jadi hobi gua, tapi gua tetap kerja juga, toh bisa dijalanin dua itu barengan. Walaupun enggak, gua mesti fokus salah satu. Akhirnya yang proyekan gua buat ya ibaratnya PH kecil itu diurusin sama temen gua yang bener ngejar passionnya bener-bener di situ ada. Dan sekarang lumayan maksudnya, tapi ya udahlah dia aja yang megang. Karena pas awalnya juga gua mulai itu berdua sama temen gua ini nih, berdua. Nah, akhirnya dia ngejar passion dia banget. Gua kerja kantoran, tapi gua nggak lepas dari situ juga. Tapi kelihatan hasilnya kelihatan beda kan dari si gua tahu orang ini kan. Sampai dia pun sampai beli barang apa yang menunjang kinerja dia sebagai itu kan. Tapi dia dapat barang-barang mahal coy. Iya maksudnya dia lebih berani maksudnya, tapi kalau misalkan kayak jadinya yang turun ke lapangan ya teman-teman gue yang kayak misalkan belum ke rekrut sama ini sih sama perusahaan. Wait. Iya. Terus ke kunci tadi? Iya ke kunci. Itu ke pause lagi? Enggak. Enggak. Nah jadi. coba dari sisi gue dah, kalau misalkan gue itu gue sama broadcast juga, cuman gue nggak se-ekstrim orang, nggak se-ekstrim lu sih, maksudnya lu udah fokus di editor ya. Gue coba gue jadi editor dulu, cuman kayak itu bukan field gue. Gue itu dulu kalau misalnya ada tugas-tugas kuliah, gue yang suka nulis ceritanya. Karena emang goalnya gue dulu tuh sebagai broadcaster, gue mau jadi saudara tadinya. Karena gue suka, gak tahu kenapa gue suka ngederek orang. Maksudnya gue suka nyuruh, gue suka ngeliat orang gerak apa yang gue suruh gitu loh. Nah, ketika jalan akhirnya gue di pertemanan kuliah juga gak, maksudnya udah mulai kelihatan gitu gue. Sempat ikut perlombaan waktu itu. Apa namanya sih yang jarum itu? Anjing lupa. Gue lupa namanya pokoknya. Ya, dari perlombaan film di Jarum nah. Iya, yang dari Jarum itu, terus itu dari seluruh Indonesia gue kepilih jadi tim gue masuk dari seluruh Indonesia dan itu didanain dari Jarum, itu akhirnya diputar di filmnya. Nah, dari setelah itu gue semakin menggebu-gebu nih. Aku bisa nih. Maksudnya gue udah 2% nih. Gue bisa nih. Gue udah ada jalannya nih. Maksudnya gue tinggal ngelobi orang-orangnya itu. Nah, gue maunya belajar dari dasarnya dulu nih. Oke, akhirnya setelah gue lulus, gue masuk PH kecil gitu sebagai editor subtitle. Maksudnya gue dalam tujuan gue mau tahu dulu nih. Gimana kinerja PH PH yang soalnya kan gue tahu itu kalau kinerja PH tuh ya syuting luar gini gitu nggak bisa pulang segala macam. Udah akhirnya gue coba masuk, oke, gue udah dapat dasarnya nih, maksudnya dari secara PH kerja kasarnya gue udah tahu. Ya kan kita tahu kalau PH itu kerja kasar pasti kan nggak bisa tidur segala macam. Terus abis itu gue coba buat masuk yang udah sebagai perkantoran, gue coba masuk ke waktu media. Itu, iya media Haritano, gue coba masuk ke situ, gue sebagai PA dan terus makin dapet tuh, maksudnya gue sebutin dong PA apa panjangannya kan nggak semuanya anak broadcast, production assistant ya, PA itu production, sumpah gue nggak tahu nama begituan, waktu itu gue megang acara boy band gitu, sampah lah pokoknya lah, terus habis itu kinerja PA itu asli, maksudnya lu kayak orang yang baru terjun, terus lu harus pasang badan, tapi lu nggak tahu kerjanya apaan. Iya, serabutan kan PA. Nah, itu yang gua tahu ya, mungkin kalau misalkan emang ada yang dengerin itu, lu udah lama sebagai PA, ini pandangan gua gitu loh. Maksudnya yang gua rasain waktu dulu gitu. Ambilin makan, bikinin kopi, atau nyuruh orang pantry buat bikinin kopi buat si ini, ya gua jadi perantara aja gitu, jaman itu. Terus abis itu gue coba buat masuk, itu gue udah dapet tuh dari sisi produksi, gue mau tau news, akhirnya gue masuklah ke itu TV seberangnya, nah TV seberangnya itu kalau masalah namanya Metro. Ya pokoknya yang anak Jakarta Barat tau lah TV seberangnya dari RCTI itu apa. Terus abis itu di Metro itu gue emang kerjanya cuma nyari berita, berita online-nya waktu itu, berita online-nya oke, gue udah tahu kayak gini, cuman pas kesini-sininya asli gue balik lagi ke penghasilan. Asli penghasilan itu beda banget kayak apa yang gue. Di satu sisi lu harus ngejar idealis lu, tapi lu nggak bisa kayak orang-orang itu kerja beli ini kerja beli itu, gue nggak bisa. Akhirnya gue coba buat kesampingan idealis gue dulu, gue coba buat masuk ke tempat kerja yang emang gue bisa dapetin duit lebih daripada yang sebelumnya, dan itu bikin nyaman. Lu jangan coba-cobalah, jangan coba-coba lu kerja di kantor kita sekarang dah, bisa dah. Jangan dah, susah men, asli dah, temennya susah men, bukannya susah gimana, susah ngelepas. Lu jadi kepaku, gue takut gak bisa dapet teman kayak begini gitu loh. Iya, di tempat baru, gue dapet teman kayak gini lagi gak? Iya, karena yang gue rasain emang di, apa sih namanya, media itu ya. Kalau kerja di media itu, di pertelevisian itu, harusnya kita dituntut untuk kenal banyak orang, tapi kita gak bisa ngelakuin itu. Nah, kalau misalkan di tempat kerja gue sekarang, kita dituntut untuk kerja, tapi kita secara nggak sengaja bisa kenal banyak orang. Asli. Kalau yang gue rasain kayak gitu sekarang. Dan untungnya, maksudnya pas kita masuk tuh atasan-atasannya luar biasa. Asik, ya? Atasannya. Luar biasa ya. Itu nggak semua kantor punya atasan yang kayak begitu. Ben. ini gak ngejilat, maksudnya ya atasan-atasan yang mana lu gak usah tau yang mana deh. Asli, gue bukan, gue juga maksudnya kalau emang orangnya, maksudnya kalau orangnya denger nih ya, kalau orangnya denger, gue bukan tipe orang yang bisa nunjukin kalau gue tuh kagum sama si orang ini. Gue bukan orang yang gue kerja gue tuh begini, kerja gue tuh udah bagus banget tapi gue mau kelihatan sama lu, gue bukan orang kayak gitu. Gue lebih suka orang yang safe gitu, misalnya gue amanin apa yang jadi tanggung jawab gue di pekerjaan aja kayak gitu. Gue ngerasa kalau misalnya gue ngerasa aman ya udah gitu. Gue nggak bukan orang yang bisa nunjukin gitu lah, pokoknya kerja di e-commerce gitu. Mbak, gimana dong? Padahal ngejar passion tuh sekarang susah nih. Ngejar passion tuh susah. Iya, ngejar passion, idealis itu susah. Pertama harganya naik mulu, men. Nah, kita kan naik motor ya? Iya. Mbak, ya gimana nih? Lo mau ngejar idealis lo juga, idealis lo kekejar nih, duitnya gak kekejar. Terus tau lo pulang mau naik Gojek sore-sore, lo kesel karena mahal. Ini gak bisa juga kan? Gak bisa juga, itu kesalahan lo sendiri. Lo milih itu, maksudnya ya lo kesel karena pilihan lo sendiri. Nah, maksudnya kayak ada beberapa, ada satu band sih yang gue liat tuh. Doi kerja semua, tapi nge-band. Itu tuh gue, oh bisa ya ternyata. Maksudnya gue tetap bisa ngejar passion gue, tapi gue tetap ya nyari duit aman lah selama setiap akhir bulan gitu. Nah, kayak gitu-gitu akhirnya gue nyalurinnya tuh kayak yang ya kayak begini-begini lah ya, kayak begini-begini aja. Maksudnya gue juga, ya buat yang temenan sama gue di Instagram juga ya tau lah isinya gimana. Ya gue nyalurin yang gue pengen kerjain aja, gabut, hidup, ya gue demen ngedit, ya gue ngedit. Begitu aja, gue nyalurinnya akhirnya jadinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang ada yang dengerin ini dan lu keadaannya baru lulus banget kuliah atau baru lulus banget SMA, kalau buat gue, maksudnya lu gak usah buru-buru kerja lah. Maksudnya lu mending bagusnya lu punya sampingan freelance gitu sih bagusnya, biar tahu buat, lu kemana. Iya, pertama biar lu tahu mau kemana arahnya sambil lu pikirin tuh, sama lu tahu mental kerja tuh harus seperti apa. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu ya. Iya, maksudnya jadi kayak gitu-gitu tuh, kalau misalkan jangan deh kayak anak sekarang tuh. Dulu sih pas gue masuk kuliah tuh 2013 tuh, dari 2010 sebenarnya nganggep tuh masuk broadcast tuh keren ya. Ya iya, sampai anjir tuh mikir kayak gitu tuh keren, bikin film bla bla bla. Iya, emang ngerasain gue juga bikin film, cuma dan yang udah masuk broadcast deh, gue bisa nyaranginnya kalau misalkan itu hak lo sih sepenuhnya buat lo kuliah broadcast atau apapun yang lo anggap edgy lah, lo anggap keren gitu. Tapi buat yang udah masuk broadcast sih, gue cuma bisa nyaranin kalau bisa lo pilih lo mau jadi apa dari semester awal gitu. Dan semester awal, dan lo tahu passion lo di mana sih sebenarnya. Iya, jadi jangan lo cuma masuk, lo jangan cuma tahu broadcast itu bikin film aja. Bikin film itu banyak faktornya, bahasanya. Maksudnya di dalam film pun kan ada yang rekam audio, ada yang edit, ada yang ngedirect, ada yang bikin cerita, ada yang jagain lawan. Tapi lu pernah dengar gak sih kalau misalkan yang kayak lu jadi soundman aja terus orang ketawa? Iya. Yeah. Lu jadi lighting man aja terus orang ketawa, bego. Kameramen itu gak bakal ada apa-apanya kalau misalkan gak ada lighting. Iya, soundman-nya jelek, lighting-nya jelek. Itu lighting itu bisa dibilang itu kalau di sebuah film itu 60% megang tuh. Iya, cuman kayak audio deh kayak soundman. Lo nyepelin orang jadi soundman. Sumpah sih, maksudnya lo pasti keder sih ngedenger clip on 8 biji bunyi barengan. Makanya. Tapi lo pasti semuanya mesti bagus. Iya. Sih. Dan enggak ada soundman yang jelek, syuting ulang, men. Atau lo nge-track dubbing pasti. Nah, itu yang malesnya tuh. Iya, akhirnya kalau misal lo udah males dubbing ulang, ke film lu jadi ala kadarnya gitu. Kan sayang banget. Gue yakin kalau misalkan orang bikin film itu pasti mikir ekspektasinya itu bagus. Pasti gue yakin kalau misalkan orang bikin sesuatu tuh gak pengen jelek gitu. Ya, cuman pasti. Emang prosesnya itu yang bikin lu jadi jelek gitu loh. Tapi gini deh, kalau misalkan balik ke profesi lagi. Jadi kayak misalkan yang gue rasain tuh, kalau pas gue kuliah itu, semenjak youtuber itu ngeditnya seng-seng-seng-seng gitu tuh, banyak yang main jadi editor. yang gue lihat ya, maksudnya gue pengen jadi, gue bisa ngedit, gue editor. Terus tiba-tiba caption ininya, bio Instagramnya video editor, wih, oke, di Twitternya video editor. Gitu. Maksudnya anjir lah, maksudnya nggak sekeren itu sih sebenarnya. Editor capek juga men, sumpah gue ngerasain capek tuh pas gue ngerjain. Jadi gue kuliah dulu lulusnya pakai tugas akhir. Iya. Gue ngerasain bikin tugas. Bikin film berarti. Gue bikin kayak magazine show gitu jalan-jalan. Jalan-jalan. Tuh gue capek, sumpah itu koreografi sebenarnya. Si temen gue ini, teman-teman gue ini pada pengen bikin kayak jalan-jalan men itu. Sama gitu jalan men itu. Ya cuman gue pengen bikin yang lebih grafiknya lebih hidup lah, maksudnya lebih banyak grafisnya gitu. Ya. Itu capek men, sumpah. Maksudnya gue mesti naruh grafis, bikinin, ngewarnain, dan warna mesti seragam. Capek sumpah, jadi editor tuh pusing, gak seenak yang lu bayangin. Begadang gini. Ya bukannya gue ngeluh, cuman gue ngasih tau aja realitanya gimana. Kalau begadang mungkin orang-orang yang sekarang jadi pengen jadi editor tuh mungkin begadang, cuman dia tuh gak ngerasain tanggung jawab kayak dikejar-kejar, terus dia nge-match 8 audio itu ya. Beda file, beda memori. Gak enak, maksudnya jadi kayak lu bener-bener dipikirin sih, lu ya sekarang Google udah ada gitu, internet lu pada kenceng semua, browsing lah ini apa gitu. Jadi kalau jangan langsung tahu-tahu ah keren ya jadi sutradara, ah keren ya jadi produser, enggak gitu. Cuman ya jauh lebih baik dari awal tuh lu browsing, kalau lu udah masuk ke lu mau jadi apa sih, jadinya maksudnya lu tuh tahu gitu maksimal lah. Jadi misalkan kalau lo dari awal itu, gue mau jadi editor nih. Ya, tapi nggak juga dari awal lo tiap bikin tugas film atau apa lo jadi editor, lo jadi soundman pun nggak apa-apa. Dan nggak jelek juga jadi soundman. Maksudnya jadi lo tahu audio yang pas tuh semana. Ya, itu kan nanti jadi ngedukung lo sebagai editor. Nah, juga, iya sebenarnya lo jadi kameramen gimana? Jadi lo tahu gambar yang bagus gimana? Setuju. Semuanya tuh sebenarnya nyambung. Lo jadi sutradara, lo mesti bisa lihat gambar, lo mesti tahu audio gimana. Sebenarnya semuanya nyambung. Makanya lagi nggak usah lah nggak tahu-tahuin. Malah gue kalau misalkan gue harus kuliah lagi nih, kalau misalkan emang gue mau harus difokusin dari mana, gue mending jadi lighting man. Tapi lighting yang buat film ya, bukan buat produksi kayak studio gitu ya. Kalau studio itu emang ini cuman nggak bisa liar gitu loh. Ya nggak bisa saya enak lo. Tapi kalau yang gitu-gitu tuh, gue ngeliat sekarang gila liar banget sih pada lampu-lampuan, maksudnya kacau sih. Iya susah loh, susah beneran susah. Gue tuh masih terus aja gue mau bikin video gini gimana ya, tapi lighting gue jelek. Nah di situ maksudnya nggak semua bagian deh di dalam film itu ngaruh, nggak cuma sutradaranya doang. Jadi kayak gitu deh. Lu jadi maksudnya kayak sebuah film lu sampai harus lu tuh harus mulai mikirin gimana caranya kalau misalkan siang itu lu harus dapat bayangan di bawah mata, di bawah hidung, di bawah bibir. Yeah. Itu kan realistis susah. Gitu loh. Maksudnya kalau misalkan emang dalam kehidupan sehari-hari lu lagi ngobrol sama orang dalam keadaan siang, ya lu pasti ngeliat bayangan itu. Nah, itu yang harus mulai dipikirin. Kayaknya kita tahu syuting itu yang udah-udah, kalau yang gua alamin ya. Yang gue alamin tuh kalau misalkan pakai lighting, tembak ke depan mukanya. Itu yang gue benci nonton di TV. Meleleng. Iya, gue benci banget lagi ngobrol di matanya ada bayangan neon. Nah iya makanya. Lihat deh sinetron. Tuh orang lagi main film apa bikin ini deh, beauty blogger. Hey guys. Nah, ini berapa menit ya? Hanya 48 menit coba. Sejam kali ya. Bolehnya. Terus, udah tuh ngomong-ngomongin broadcast. Oh iya, buat yang mau. Kita open buat ditanya-tanya loh. Nanti kita bakalan ada tanya-tanya yang buat tanya-tanya nih. Lo bisa email ke tanyawicara@gmail.com. Ini ya. Emailnya mulai kita yang besin ini kita mulai bikin langsung. Kita bikin emailnya ntar. Ini belum dibikin sekarang. Ini kalau bisa kan nanti di deskripsi beda sama si di audio, berarti email itu udah ada yang pakai. Ini mohon maaf aja nih. Iya. Nah. Terus lagi sih kita ngomongin lagi sih. Ngomongin kerjaan udah, ngomongin ini YouTube-an udah. YouTube udah, Instagram udah, Samfolder udah, kopi zup-zup. Zup-zup. Ah, kenapa kita bikin podcast deh? Oh, iya. Kenapa kita bikin podcast? Ya harusnya di depan dulu. Enggak apa-apa udah daripada enggak. Jadi gini, sebenarnya kenapa kita bikin podcast tuh karena gimana ya? Gua enggak bisa depan kamera sih. Lu ya. Gua enggak bisa jadi gua di depan kamera sebenarnya. Ya. jadi gua ya gua di depan kamera kayak ya 40%an lah. Maksudnya lo nggak bisa jadi diri sendiri gitu kalau ya, di ngoceh gitu depan kamera. Nah, iya. Sudah kalau cuman yang ya di ini ya masih bisa. Misalnya kalau kayak ngoceh gitu gua nggak bisa sih depan kamera. Kayak ketahan gitu kayak ada yang ngeliatin. Itu ini sih umum sih buat orang-orang curam yang ada di yang nggak biasa depan kamera sih. Kalau gue sih udah biasa, gue mau kayak gimana juga depan kamera ya nggak gue. Gue ganteng ya kan. Dimas gak? Kalau gue kenapa gue bikin maksud? Gue mau menyebut merek nih tadi nih. Kenapa gue kalau gue kenapa gue mau bikin podcast? Gue lagi coba buat nyari field baru sih. Jadi maksudnya entertain itu gue nggak mau. Gue hidup gue emang udah entertain banget dari diri gue sendiri ya. Maksudnya gue suka banget entertain. Gue suka banget bikin sesuatu. Gue suka banget berguna jadi orang. Ya. Jadi maksudnya ini juga bukan. Ini kan mumpung lagi hype ya, maksudnya lagi ini. Lumayan lah pakai sekarang. Iya. Jadi kayak kenapa sih gue nggak coba buat YouTube udah jalan, maksudnya YouTube gue walaupun nggak AdSense, walaupun nggak AdSense, tapi channel YouTube lu dong. Gak usah lah, gak usah. Oh, itu mah buat orang-orang tertentu aja. Gue coba buat cari memberikan informasi mungkin lu butuh ya, di tempat yang baru gitu loh. Maksudnya kayak lu sekolah lu kan ada SD, SMP, SMA, ada kuliah. Ya SD lu belajar apa, SMP lu belajar apa kan beda-beda. Nah ini gue coba buat cari itu, makanya gue mau coba buat terjun ke podcast. Iya sebenarnya gue sih kalau gue ngerasa lebih luas aja kalau sebenarnya juga ini buat yang nggak tahu ya, ini gue ngobrol sama Rifki tuh nggak ada skripnya. Oh ini aja nggak ada. Tapi kedepannya kita bakal bikin skrip, tenang aja. Mungkin ada poin, ada tema-tema yang kita mau main. Mungkin loh ya, tapi gue nggak bisa janjiin. Tapi ini sebenarnya udah gue tadi nyalain mikrofon, nyalain recorder, ya udah ngobrol. Yaudah, gue lagi di rumah, terus abis itu, ayo bikin podcast, gue ini di spam WhatsApp gue langsung berangkat. Iya jadi. Nantinya pokoknya tadi lagi gue ulangin kalau lo mau nanya apapun, sumpah apapun lo mau nanya, gue lagi ngedeketin cewek lah, boleh lo nanya dan lo bisa sebutin, lo bisa bilang tolong nama gue jadi sebut nggak apa-apa, atau mungkin ada yang lebih nyaman di DM di Instagram, nanti kita bikinin Instagramnya. Boleh tuh ya, lo boleh, kita mas ininya ya. Kalian aja lah, iya kalian raja dan ratu lah, kita gitu kalian lah gitu. Kalau kalian gue males email ribet, gue mau DM IG aja boleh, kita bakal ada IG-nya nanti namanya bersama wicara atau tanya wicara lah atau obrolan wicara ya gitulah kita yang kayak gitu udah. Terus kita sebenarnya nggak tahu, gue pasti banyak yang mau diomongin juga. Yang tadi soalnya ngomongnya masih kepotong-kepotong, ngomongin itu kepotong. Itu kan mungkin. Kita kan sebenarnya bikin pertama ini buat perkenalan, yeah. Ya. Lu biar tahu gimana kita bawelnya, maksudnya biar ketika lu dengerin, lu nggak bakal cuma dengerin wik-wik, nggak bakal dengerin kayak gitu. Pokoknya kita segimana mungkin kita bikinnya padat, maksudnya lu nggak bakal kita kasih space buat nguap. Iya, benar. Dan ini rencananya sih bakal keluar tiap hari Minggu. Boleh. Tiap hari Minggu cuman kita jamnya nggak tahu. Tapi pokoknya Minggu lah. Ya, Minggu lah pokoknya. Tapi benar kita mesti bikinin Instagramnya, ntar kalau ada update terbaru kita update di situ. Boleh ya, kan? Nah, ya udah kali ya, di 54 menit mah. Ya paling orang dengerin setengah ini. Gak apa-apa lah, kita pede aja dulu. Iya maksudnya, mungkin ini pilot project kita dulu. Sampai ketemu lagi kali ya, minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan. Hari minggu. Iya benar, ini hari Minggu nih. Iya. Hari Minggu jam 2 pagi. Maksud emang. Yaudah gitu aja kali ini. Sampai ketemu lagi. Gue Randa Syariwa. Gue Rahman Rifki. Ini nama Instagram dua-duanya betul. Lu follow silakan. Ntar kalau emang kita enggak, kalau gue sih yang diprotek, lu diprotek gitu. Enggak, gue enggak diprotek. Rifki yang diprotek, gue diprotek. Jadi kalau gue enggak sese ya gue kurang keren aja sih. Jadi sampai ketemu di bicara ya. Bye. Bye.